tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh. Perahu kecil terayun nelayan tua di sana. Tiga malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermegah. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sedih nada duka. Camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang jatuh di kaki-kakiku. Cemas.